warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa TVRI di seluruh Nusantara. Salam sejahtera. Kita semuanya bersyukur pagi hari ini dapat berjumpa di dalam suatu acara yang kita sebut bersama-sama, yaitu Percik Perenungan. Memang di dalam kehidupan kita perlu ada saat-saat merenung, supaya terperciklah inspirasi, terperciklah imajinasi, kreativitas, dan kesadaran di dalam diri kita untuk selalu memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena kalau kita terus bekerja dan kita tidak berhenti merenung, maka kita ada kemungkinan membuat kesalahan-kesalahan dan tidak terjadi perbaikan. Nah, di dalam Percik Perenungan pada pagi hari ini telah diundang dan kita hadirkan narasumber atau teman-teman kita yang sudah banyak berjasa di Republik Indonesia ini. Dan yang pertama kami ingin perkenalkan kepada saudara-saudara pemirsa, seorang pahlawan di dalam bidang lingkungan, yaitu Bapak Hairudin, Bapak Haji Hairudin, yang bisa kita sapa dengan Mang Idin. Nanti kita pertunjukkan kepada para pemirsa siapa beliau ini. Dan juga seorang ibu yang bekerja banyak di dalam pendidikan dan juga masalah sosial, Ibu Alice. Nanti pada saatnya pemirsa dapat selalu menghubungi telepon untuk berinteraksi dengan studio dan bertanya jawab bercengkrama kita di nomor telepon 021-574-3476 atau 021-574-3478. Demikianlah saudara-saudara, mudah-mudahan di dalam suatu renungan ini kita dapat memperbaiki kehidupan kita. Di dunia sekarang ada suatu gerakan namanya pendidikan untuk kehidupan berkelanjutan, Education for Sustainable Development, yang dikembangkan oleh UNESCO dan sekarang telah ditangkap oleh Republik Indonesia di dalam berbagai program pendidikan maupun program sosial dan program kesejahteraan sosial, yang di dalamnya membicarakan masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kebudayaan, dan masalah pendidikan. Hal ini sangat penting kita ketahui, sebab tidak mungkin pendidikan itu berkembang dengan baik kalau politik kita pun tidak baik. Tidak mungkin kebudayaan ini bisa berkembang dengan baik kalau ekonomi kita tidak berkembang dengan baik. Tetapi politik dan ekonomi tidak akan berkembang dengan sehat bila tidak ada nilai-nilai yang kuat dari segi kebudayaan, keagamaan, pendidikan sebagai penopang ke dalamnya. Para pemirsa, sebagai pembuka, mudah-mudahan kita dapat tergugah di dalam pembicaraan-pembicaraan dan renungan yang masih sangat pagi sebelum di daerah Jakarta Raya ini kita semuanya melakukan sholat subuh yang insya Allah nanti pada pukul 4.30 sekian kita akan semuanya break untuk melihat secara visual hal-hal kegiatan pendidikan sosial. Tadi kita semuanya diawali oleh seorang penyanyi, Hari Yamba, yang tentu diiringi oleh beliau sendiri juga, Hari Yamba, dengan judul-judul lagu yang menyejukkan hati kita semuanya. Kita semuanya bersyukur bahwa pada pagi hari ini, tentu untuk teman-teman yang berada di bagian timur, sudah lebih awal bangun dan sudah lebih awal melakukan kegiatan-kegiatan di pagi hari. Namun tidak ada salahnya teman-teman yang ada di daerah Jakarta dan Indonesia di bagian barat tentu mengejar tayangan TVRI yang pada saat ini kita mempunyai satu program, yang sangat penting, yaitu percik perenungan. Mudah-mudahan di dalam percik perenungan ini kita semuanya mampu mengembangkan 5 potensi. Yang pertama adalah potensi spiritual. Yang kedua, potensi emosional. Yang ketiga, potensi intelektual. Dan yang keempat, potensi sosial. Lalu yang terakhir, tentu potensi jasmani. Sehingga di dalam acara-acara percik perenungan ini, kita akan nanti memiliki banyak narasumber dari berbagai bidang, yang ujungnya adalah mendidik bangsa agar mempunyai kekuatan membangun bangsa yang tidak hanya sejenak, tetapi membangun bangsa secara berkelanjutan. Education for Sustainable Development, pembangunan pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Para pemirsa TVRI yang setia di seluruh Nusantara, mudah-mudahan acara ini akan bisa memberi inspirasi kepada kita. Acara ini akan bisa memberi kreatif, membangun kreativitas. Dan mari kita contoh apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang kami undang ke studio untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka yang telah mereka lakukan di masa lampau. Demikianlah sebagai pembuka. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Keindahan yang dimiliki ini merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sebagai manusia lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah marah kepada kita. Semua itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Sebagai kondisi inilah, rasa kepedulian sosial kita diuji olehnya. Apakah kita masih punya rasa empati kepada sesama? Thank you. manusia, kita terlahir dengan dua fungsi, yaitu sebagai makhluk Allah Wajalla dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Kembali bersama saya Arif Rahman di dalam acara yang disebut Percik Perenungan, agar kita mendapatkan imajinasi, mendapatkan inspirasi, menimbulkan kreativitas dan menghasilkan kecerdasan di dalam kehidupan, sehingga kita semuanya mampu selalu mendidik diri kita sendiri untuk dapat hidup yang kita sebut hidup yang bertahan dan berkelanjutan. Pada hari ini, pagi hari ini, kita akan menyapa beberapa teman-teman kita yang diundang ke studio. Mari saya perkenalkan kepada Anda semuanya, yaitu Mang Idin atau Haji Khairuddin. Beliau adalah pemelihara lingkungan di kawasan hutan kayu Pesanggrahan, Posko Karang Tengah, dan nama posko tersebut Lingkungan Hidup Sanggabuana, yang mempunyai program menghasilkan beberapa prestasi pada beliau. Beliau pernah mendapatkan penghargaan di Abu Dhabi pada Hari Air Sedunia tahun 2003. Lalu beliau juga pernah mendapatkan hadiah Kalpataru tahun 2002, penghargaan penghijauan di daerah Bengkulu. Selamat pagi, assalamualaikum Mang Idin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat. Nanti kami akan berbincang-bincang dan Bapak saya minta untuk memberikan apa pengalaman Bapak. Kemudian pemirsa, kami juga telah mengundang salah seorang yang bekerja keras sudah kurang lebih 6 tahun ini. Beliau adalah seseorang yang sibuk di satu daerah kecil di daerah Cianjur. Kurang lebih sudah 1000 anak-anak yang beliau didik, beliau tolong dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial. Inilah Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di studio TVRI. Ya, terima kasih, nanti Pak. Kami minta supaya Ibu menceritakan apa pengalaman Ibu di dalam bidang sosial ini. Insyaallah. Para pemirsa, nanti ada saatnya para pemirsa dapat juga berbincang dengan kami secara interaktif di nomor 021-574-3476 atau 021-574-3478. Mari kita mulai dengan Mang Idin. Coba Mang Idin ceritakan, awal mulanya mengapa Mang Idin tergerak untuk melakukan sesuatu di lingkungan Bapak? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Silakan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya, bentuk saya nih, kalau saya petani ya, petani tulen, petani pisang ya, petani kambing juga. Saya bukan LSM, tapi kelompok tani. Awalnya ini saya kesel. Kesel, judulnya kesel. Ya. Bahwa yang namanya orang bangun tuh yang penting punya duit, yang penting jalan layang, gedung mewah gitu ya. Tapi ada satu yang kita kelupaan gitu ya, bahwa membangun tuh seharusnya dengan kearifan. Jadi kalau kita membangun semata-mata untung, ya banjir, gempa. Tapi kalau kita membangun kearifan, insya Allah untung ngikutin. Ya, Bang Ijin, kalau menurut Bapak, setelah Bapak amati pembangunan di daerah-daerah Bapak ini atau di kota-kota besar ini, menurut Bapak apakah pembangunan ini sudah termasuk pembangunan yang arif atau tidak? Pembangunan yang bijaksana atau tidak? Saya gini, Prof. Saya kan orang umi ya, petani, bukan intelektual gitu ya. Saya jelas jawab dengan tegas, pembangunan yang salah. Karena gini, sekarang ini membangun orang berpikir karena pintar, bukannya paham. Kalau dalam filosof bahasa tukang pacul, orang pintar belum tentu paham, orang paham sedikit pintar. Nah, bagaimana itu maksud Bapak? Ya begini, kenapa saya mau bersihin sungai dengan dulu sampah, pohonan nggak ada. Sekarang saya telah tanamin 60 ribu pohon dari 4 spesies tanaman produktif, koridor burung, tanaman buah dan tanaman langka. Sungai setiap minggu itu dibersihin, ya, dikembalikan lagi habitatnya, dipeliharkan ikan lagi segala macam. 15 tahun yang lalu itu kita menampung 5.000 rumah untuk membuang sampah di hutan Kali Pesanggerahan. Itu jangankan kita mau datang lihatnya udah malas gitu. Begitu ya. Tapi sekarang kan beberapa orang datang ya. Di tempat saya bukan tempat wisata. Tetapi orang mau datang dari beberapa negara, dari pelosok, beberapa dari kabupaten, anak sekolah, intelektual, seniman. Nah, itu yang menjadikan bahwa cara membangun itu yang kita lupa adalah orang dilihat hanya fisik, tapi hati yang tidak ada. Ya, gitu. Bapak tadi mengatakan bahwa membangun fisik ya, tetapi tidak membangun hati. Kira-kira menurut Bapak bagaimana caranya supaya orang itu hatinya menjadi penghulu pembangunan? Oh iya, ini. Saya gini. Pada waktu saya dulu menelusuri Sungai Pesanggerahan tahun 92 dari Gunung Pangrango sampai Muara Kapuk ya, 136 km itu kan dulu dikata orang gila, pengangguran, dijauhkan orang. Lu jangan ngikutin si Idin itu katanya. Gila ilmu hitam katanya gitu dulu. Ya, itu saya sadar. Ya, saya sadar bahwa ada satu yang salah menurut saya, walaupun saya disalahin pada saat itu. Tetapi ya membangun itu yang saya katakan, saya dulu juga ngajak orang dari 15 kecamatan, 25 kelurahan itu 136 km saya ajak, bersihin sampah, enggak. Tetapi saya dongeng. Bagaimana di daerah Jawa Barat, Pondok Cabe, Sawangan, saya dongeng tentang Kian Santang dengan Sang Kuriang, dengan Kumpi Normi, bagian-bagian itu. Tapi kalau dari Kinere, Lebak Bulus, saya dengan bagaimana itu kita adakan seperti zaman dulu kan itu jawara-jawara ya. Tetapi daerah Pisangan ke utara, kita bagaimana itu cara mendidik orang dengan seni. Baik. Itu yang saya katakan, saya selalu dari budaya kita selamatin alam ini. Betul, ini menarik sekali. Bapak tadi mengambil contoh-contoh dari sejarah sehingga Bapak juga tergerak. Tetapi nanti kita lanjutkan, kita sekarang menyapa Ibu Elis. Sekarang Ibu Elis boleh bercerita sedikit apa yang sudah Ibu Elis lakukan dan mengapa Ibu pada awal mulanya melakukan hal ini. Ya, baik Pak Arif. Bismillah. Saya hanya ibu rumah tangga biasa aja Pak Arif. Sungguhnya iya, hanya mengurus rumah tangga di rumah. Cuma kebetulan mungkin seiring berjalannya waktu bersama dengan hijrah saya dari hidup yang kurang baik kemudian kepada yang lebih baik gitu. Seiring waktu itu saya dapat banyak hal-hal yang membuat saya jadi faham ya. Karena saya beragama Islam, saya belajar banyak bahwa sesungguhnya membentuk manusia itu memang dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Jadi ketika saya kebetulan dari kecil emang dari lahir dari keluarga yang memang Islam, namun hanya Islam keturunan Pak Arif, maaf ya, tanpa bermaksud menjudge orang tua gitu. Kemudian ketika saya menjalani masa kecil sampai remaja itu bukan tidak dengan sewajarnya. Hmm. Ya. Artinya banyak hal yang warna-warni saya alami, Pak Arief, ya. Hmm. Sampai ke dunia yang paling gelap saya sudah lewati seperti itu. Kemudian pada masa rumah tangga saya alhamdulillah dikaruniai Allah anak putra dua, Pak Arief. Iya. Nah, seiring waktu terus banyak hal yang saya dapat dari saya ke pengajian, banyak kenal dengan orang-orang yang memang betul-betul mereka mengarahkan saya ke arah yang terus tambah lebih baik gitu. Kemudian saya berpikir bahwa oh, betapa baiknya Allah itu kepada saya selama ini. Cuma saya belum sadar gitu bahwa artinya kemudian dari situ saya banyak melihat ke bawah, Pak Arief, ya. Bahwa di bawah itu betapa banyak orang-orang yang memang kurang beruntung gitu. Betul. Ya, ketika saya banyak makin saya melihat banyak ke bawah, saya makin jadi timbul semangat saya untuk apa ya? Karena saya ingin ikhlas, jadi saya nggak mau bilang itu membantu, ya. Walaupun itu memang bahasanya mungkin membantu gitu. Jadi ya saya tanpa banyak bertanya harus seperti apa. Karena saya pikir yang namanya berbuat baik itu nggak ada batasannya, ya. Langsung aja saya lakukan gitu. Apa yang dilakukan pada awal mulanya? Ya, misalnya dari di tempat tinggal saya, kebetulan saya tinggal di Villa Padumukan di Cimacan, Paris, dan di Cianjur juga ada. Hal terkecil yang mula-mula saya lakukan adalah sesuai yang saya tahu dari Al-Quran bahwa kita harus berbuat baik kepada satu orang tua dulu, terus sekali kerabat dan sebagainya, tetangga dekat, tetangga jauh. Saya mulai dari tetangga yang lingkup saya paling dekat aja, RT misalnya, ya. Radius sekian dari rumah saya perhatikan siapa di RT saya yang miskin gitu. Kalau saya gitu, yang miskin, yang duafa, yang fakir, itu dulu yang awal, kemudian merambah ke RW, kemudian mungkin sekecamatan, seperti itu. Ibu melakukan ini semuanya, boleh saya tanya, mohon maaf, modalnya dari mana? Saya alhamdulillah dititipi Allah tidak merasa banyak. Saya tidak pernah merasa masih ada langit di atas langit. Seperti itu. Kebetulan ya sedikit gitu dititipi oleh Allah, tapi kalau untuk saya mungkin kebanyakan gitu. Karena itu saya bagilah. Saya bagilah kepada semuanya. Apa ibu punya usaha tersendiri untuk mendapatkan keuangan untuk melakukan pekerjaan sosial ini? Saya kebetulan yang bekerja suami, Pak Arief. Ya saya mungkin kata suami sih, kata orang tua, saya rajin nabung dari kecil. Saya kumpulkan sehingga saya mempunyai sesuatu tempat yang bisa saya jadikan tempat usaha, Pak Arief. Saya menyewakan villa di Puncak, ya, untuk persewaan apa saja boleh begitu. Itu yang utamanya, ya. Dari situ sedikit-sedikit saya bergerilya, Pak Arief, ya. Saya belum mempunyai sebuah lembaga yang memang formal, sebuah LSM ataupun apalah gitu. Karena memang pengetahuan saya pun sebatas hanya saya ingin membantu aja lah gitu, apapun namanya. Tapi seperti itu. Satu hal, apa yang ibu lihat yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak ini? Apa yang mereka butuhkan? Yang lebih saya berikan ada orang-orang yang memang dia butuh pertolongan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya seperti banyak orang-orang yang masih tidak punya pekerjaan gitu. Terus karena saya memang dekat secara person to person, ya mungkin kalau orang-orang yang mengalami mungkin dikasih motor supaya dia menjadi ojek, mungkin jadi bekerja, jadi plus, dia jadi punya uang, jadi bisa menjadi imam dalam keluarganya. Terus ketika saya begitu aja, Pak Arief, ketemu dengan orang-orang yang tukang beca, anaknya 20 orang, subhanallah 20 orang, mama anaknya, terus saya main berkunjung ke rumah dia, subhanallah bener 20, Pak Arief, anaknya, tinggal di satu rumah yang memang aduh sangat tidak layak, ya. Terus saya terenyuh, saya aduh keluar air mata gitu. Saya tidak ingin menjadi kira-kira kalau kita melihat orang miskin lalu anaknya banyak, perlu nggak mereka mendapatkan apa pencerahan, mendapatkan bimbingan supaya di dalam memanage hidupnya itu tidak terjebak di dalam suatu kemiskinan? Itu yang utama, itu yang perlu. Bagaimana yang utama caranya? Pencerahan dulu, ya. Diberi faham dulu. Jadi tidak cukup hanya memberi uang terus rutin, itu tidak mendidik, ya. Jadi kalau sistem saya ngarang sendiri aja. Jadi saya sendiri saya bina. Saya tuh datang ke rumah gitu, ayo sini, saya perhatiin dari hal yang paling kecil anaknya. Saya gendong, saya mandikan, yeah, saya ajain yeah. apapun lah. Ayo kita baca, ayo. Ayo. Caranya masak tumis kangkung begini loh, gini, gini. Yeah, yeah, yeah, yeah, jadi sedikit-sedikit. Kamu kan seperti itu Pak Arief. Ya. Terima kasih. Jadi pencerahan penting yeah. sekali. Yeah, itu yang pemahaman utama. Seperti yang tadi sambil dikatakan dibantu. Oleh Pak. Sambil dibantu. Para pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi secara deskriptif apa yang dilakukan oleh Mang Idin dan apa yang dilakukan oleh Ibu Elis. Para pemirsa, sekarang saatnya untuk Anda berinteraksi, mungkin bertanya, mungkin juga memberikan pendapat, memberikan komentar ke nomor 021-574-3476, 021-574-3478 di dalam acara Percik Perenungan. Mari kita semuanya merenung, memercikan inspirasi, membangun bangsa dengan suatu pendidikan yang mudah-mudahan pendidikan untuk kehidupan berkelanjutan. Nah, ada satu telepon masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arief, sudah lama tidak berjumpa. Iya, saya juga Abdul alhamdulillah. Abdul Kadir Tanjung Priuk. Iya, silahkan Pak, siapa ini? Haji Abdul Kadir Tanjung Priuk. Haji Abdul Kadir. Sudah lama tidak berjumpa ya. Nih dengan Pak Arief. Iya, silahkan Pak Abdul Kadir. Karena Pak Arief sibuk dengan pendidikan terus nih. Iya, apa yang ini akan... saya sebagai publik Pak Arief ya. Bertanya. Tentang hari kasih sayang. Iya, iya, iya. Apa terkait dengan pendidikan, apa terkait dengan agama? Baik, baik, ya. Nah, apa dalam hal ini para hanya penggalian daripada umarah atau para ulama? Ah, iya, iya. Nah, ini karena kita ini mayoritas Islam, betul, Pak Arief. Ya, ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nah, ini ada satu lagi yang masuk ya. Silahkan. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Dari Bapak Hafiz di Tanggul, Bojonegara, Serang, Banten. Iya, iya, iya, ya. Dari Banten ya Pak ya. Iya. Silahkan. Barusan terjumpa ini Pak Arief saya, apa acara ini. Jadi saya tertarik kepada temanya tadi, itu pendidikan dan lingkungan itu ya. Iya, iya. Ya, jadi pendidikan dan lingkungan emang harus identik. Karena pendidikan itu merupakan suatu untuk merubah daripada lingkungan yang tidak baik menjadi baik gitu. Ya, kalau andaikan pendidikan itu tidak mampu untuk merubah lingkungan menjadi baik yang tidak baik, itu berarti belum pendidikan. Iya betul, nah, betul. Oleh karena itu semacam ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir itu memang perlu dimunculkan itu, karena beliau-beliau itu sudah mampu untuk merubah dari lingkungan yang tidak baik menjadi baik. Ya, ya. Nah, jadi ini juga merupakan satu contoh bagi kita di daerah. Ya. Jadi semacam beliau beginilah harusnya kita, ya, begitu, untuk merubah lingkungan melalui tadi pemahaman-pemahaman kasih sayang. Nah, sehingga lingkungan itu di mana-mana menjadi indah gitu karena pendidikan tersebut. Ya, ya. Saja barangkali dari kami Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi nama Bapak belum tertangkap oleh saya. Ya. Pak HTB ya, baik ya. Kita sapa dahulu Pak Abdul Kadir. Memang ada satu hari namanya hari kasih sayang. Hari kasih sayang ini bersumber dari suatu kultur dan dari suatu keyakinan yang memang bukan agama Islam, tetapi kita bisa mengembangkannya melalui suatu kegiatan-kegiatan yang tentu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan biarkanlah yang berkeyakinan dengan hari yang disebut Valentine itu dilakukan oleh teman-teman yang mungkin berkeyakinan berbeda dari keyakinan Bapak Haji Abdul Kadir, yaitu Islam, termasuk saya sendiri. Tetapi kita pada intinya tidak perlu punya hari khusus untuk itu, tapi hari itu baik kita peringati oleh mereka yang mempunyai keyakinan dengan agamanya mereka masing-masing. Tetapi kita selalu menebarkan kasih sayang ini sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Ini untuk Pak Haji Abdul Kadir. Sedangkan komentar dari Bapak Hatibi dari Banten memang betul suatu definisi yang sangat tepat. Tidak disebut pendidikan kalau tidak mengubah dari yang belum tahu menjadi tahu, yang gelap tidak menjadi lebih terang, yang salah tidak menjadi lebih benar, yang Bapak katakan tadi yang tidak baik menjadi baik. Dan apa yang dilakukan oleh Mang Idin tadi dan juga oleh Ibu Esti dikomentari oleh Bapak Hatibi sebagai sesuatu yang betul-betul isinya, esensinya ya, adalah pendidikan. Ya. Mang Idin, saya ingin ini masuk lagi. Ya, silakan Bapak. Dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Dari mana? Siapa nama Ibu? Uncu di Padang. Oh, ada. Ya, dari Padang. Bagaimana Ibu? Saya tertuju kepada Ibu Elis. Ya. Saya sering melihat Ibu Elis di acara Taslim. Ibu Farida Hanum. Ya, dan ya, saya sangat kagum atas perubahan dari Ibu. Dan saya sekarang mengikuti jejak Ibu berubah ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Tapi yang saya tanyakan, apa suka-dukanya dalam menjalani sosial Ibu itu agar saya dapat pelajaran juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elis, langsung saja menjawab. Terima kasih Ibu Unju. Salam juga dari saya. Suka-dukanya Ibu Unju ya. Kalau saya lebih memposisikan apa yang sedang saya jalankan ini adalah kayaknya banyak senangnya gitu ya. Senangnya karena senang aja. Saya belum menemukan dukanya ya Pak. Betul. Gitu, karena saya mungkin yang dimaksud oleh Ibu Uncu dari Padang ini bukan duka, tetapi tantangan yang paling berat itu apa? Tantangannya? Iya. Tantangan itu buat saya adalah sesuatu yang harusnya membuat kita jadi semakin semangat Pak. Betul. Yeah. Karena justru hidup tuh semangat karena tantangan ya. Yeah. Karena emang saya juga orang suka challenge, suka tantangan. Yeah. Umpamanya saya tanya, sulit atau tidak menumbuhkan disiplin pada anak-anak yang yang umpamanya anak jalanan gitu, itu sulit atau tidak? Yeah. Ketika kita berbicara dengan jasad, memang kesel ya, ngeselin, nyebelin gitu, Pak Ripper. Tapi ketika kita bicara ikhlas, menjadi sesuatu yang jadi cantik aja lah. Okay. Ngalir aja lah gitu, ikutin ayo gitu. Ya. Insya Allah. Betul. Jadi Ibu Uncu ini luar biasa. Kalau ikhlas, maka yang sulit semua menjadi mudah. Kalau kita hanya melihat jasad dan materi, akhirnya kita menjadi kesal. Luar biasa. Ya, mungkin Bapak ingin memberi komentar sedikit, Pak Bang Idin? Ya, saya kan petani, Pak Prof ya. Dari pendidikan sangat terlunda, tapi kan saya punya pemahaman sekarang ini bahwa sekarang orang mendidik orang tuh cuman intelektual pintar gitu ya. Iya. Harusnya sekarang ini mendidik intelektual paham. Ya, setuju saya. Saya lihat saya sering diundang kemana-mana ya tentang ke hutan, kawasan. Kalau seandainya kita paham, mungkin kita ini negara yang paling makmur di dunia. Wah, alhamdulillah ya. Jadi Bapak tidak setuju kalau pendidikan ini diarahkan kepada hanya kecerdasan otak. Bukan. Kecerdasan otak hati, ya. Bah. Kecerdasan ada hati, lagi. Kecerdasan watak. Wah, luar biasa. Jadi kita tidak hanya kecerdasan otak, tapi kecerdasan watak. Luar biasa. Mari kita dengarkan salah satu lagu yang akan diantarkan oleh Saudara Hariyamba. Silahkan. Para pemirsa di seluruh Nusantara, di Nusantara Republik Indonesia yang tercinta, yang kita akan bangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi dibangun oleh rakyat di bagian pelosok bawah di seluruh Nusantara. Telah hadir tadi Mang Idin dan Ibu Elis yang memberikan contoh kepada kita. Hanya karena kesal Mang Idin berubah membuat suatu kawasan menjadi suatu kawasan yang menakjubkan, yang dilirik bukan hanya oleh orang di daerah Pesanggerahan, tetapi dilirik dari semua manusia mancanegara datang ke daerah Pesanggerahan berakrab-akrab dengan suatu lingkungan hidup Sangga Buana disebutnya. Dan juga Ibu Elis yang datang dari Cianjur, yang karena tidak melihat ke atas tetapi melihat ke bawah, maka beliau tergerak untuk menabung sebagian dari harta yang dia dapatkan dari suaminya, menggerakkan, membuat jaringan, lalu peduli kepada sosial, sehingga di daerahnya sampai saat sekarang ini sudah lebih dari 1000 anak-anak duafa ditolong oleh Ibu Elis. Luar biasa, sehingga tergeraklah Ibu Uncu di daerah Padang yang menjalankan hal yang sama. Ada juga satu orang yang begitu terkena dan tergerak hatinya, Pak Haji Abdul Qadir dari Jakarta, yang betul-betul melihat bahwa kasih sayang itu merupakan suatu hal yang penting. Demikian juga Pak Hatibi dari Banten yang ingin mengubah yang tidak baik menjadi baik. Halo, silahkan. Halo. Ya. Ya, ini dari mana? Siapa? Dengan Bapak Andi, Pak Arif. Pak Andi, ya silahkan. Bapak Andi di Mapung. Pak Andi, dari mana Bapak? Dari Malang, Pak. Dari Malang, oh ya, Pak Andi dari Malang, silahkan. Selamat pagi, Pak Bro. Selamat pagi, Pak Andi. Iya, ini saya sangat terkesan dengan Mang Iding ini terutama. Iya, betul. Iya, Mang Iding ya. Begitu tergerak hatinya untuk bisa merubah satu keadaan yang pada mulanya itu sangat tidak nyaman untuk dilihat, menjadi sesuatu yang bisa dijadikan tempat belajar. Betul. Siapa saja. Kebetulan saya ini guru, Pak Arif. Iya, Pak Andi, ingin silakan. Sangat ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Mang Ibing menghadapi tantangan dari orang-orang sekitar dulunya itu ketika tekad Pak Aris untuk merubah menjadi yang baik itu terus dilaksanakan. Saya ingin belajar tentang semangat itu, Pak. Iya, iya. Nah, kalau guru kan harus punya semangat untuk mendidik anak bangsa. Betul. Belajar betul. Arif ya. Iya, silakan Bang Pak Andi. Terima kasih atas respons dan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif, ini menarik ini. Jadi Bapak sebagai pakar pendidikan, ya, itu sekarang pendidikan yang kita lihat itu memang intelijensi ya, intelijensi itu terus dikembangkan, walaupun hatinya itu kadang-kadang nggak terbuka. Yeah. Ini mungkin salah satu cara yang membuat hati seseorang itu terbuka gitu ya. Betul betul. Saya juga pengen tahu apa pendekatan yang harus dilakukan dalam pendidikan supaya itu pendidikan masalah hati ini bisa terbantu untuk terbuka. Banyak orang yang berbeda agamanya menurut kita yakin salah, tapi kalau hatinya terbuka itu saya bisa berbuat kebaikan. Jadi kayak umpamanya saya ketemu orang komunis di perusahaan minyak gitu ya. Yeah. Kalau kita berbuat baik sama dia tahu caranya berbuat baik kembali sama kita. Baik. Dan padahal seseorang yang aktif ritual dan kita yakin agama dia benar gitu ya, tapi hatinya tuh tertutup. Betul. Nah ini bagaimana korelasi supaya hati terbuka, padahal agama yang diikuti juga memang benar. Jadi Bapak sebagai pakar pendidikan ini masukannya sangat penting, Pak, karena arah pembangunan Indonesia ini bisa kacau balau ini. Ya. Terima kasih. Pak siapa ini? Pak Sayori ya Pak. Oke, baik. Ya, silahkan. Nah, kita sudah mempunyai dua orang. Saya pikir Pak Mang Idin cerita dulu bagaimana tekad ini kita kembangkan. Sebab Pak Andi dari Malang, seorang guru, ingin juga bertekad membangun dan mendidik anak-anaknya. Bagaimana caranya Bapak menumbuhkan tekad, memelihara tekad, dan meningkatkan tekad itu? Ya gini Pak Arif ya, saya ini kan bukan sebagai tokoh, bukan. Ya. Bukan RT, bukan pejabat, bukan apa gitu. Itu kan yang saya lakukan membersihkan sampah, mengembangkan kawasan menjadi sekarang agrowisata, menjadi kumpul anak-anak muda segala macam, bagian pendidikan itu bukan SK gubernur, SK saya SK dari langit ini. SK dari langit. Iya, ya. Jadi ada filosof leluhur saya, ajaran gitu ya. Iya, ya. Yang saya pakai untuk perjuangan saya di kelompok tani Sangga Buana itu, yeah, alam ini bukan warisan, yeah, titipan, yeah, anak cucu, yeah, gitu Bu. Yeah. Yeah. Hal itu saya rasa ya saya sebagai orang umi ya, inilah yang saya kenapa mata-mata air saya galih lagi dari titik-titik mata air beberapa puluh yang sekarang tuh. Setiap dari subuh orang mandi, orang nyuci ya. Hmm. Sungai dipelihara ikan lagi, dikembangkan. Sekarang setiap sore orang berapa ratus yang mancing di kawasan saya. Iya. Yeah. Iya. Pohon melinjo berapa ribu. Kawasan itu sekarang berapa RT yang setiap saat tuh setiap hari orang nyari sayuran. Hmm. Jadi orang itu sekarang datang ke Sungai Pesanggerahan itu satu kantong asa itu bisa kalau dibelanja di Pondok Labu itu bisa 20 ribu. Nah, itu yang saya bersihin sungai nggak pakai disuruh lurah, nggak disuruh papu ke gubernur, tapi bagian itu tugas saya. Iya, iya. Karena ritual ini kan bagian saya ibadah. Ya. Nah itu yang saya katakan, yeah, bahwa alam ini bukan warisan titipan, yeah, anak cucu. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Inilah paham kita. Luar biasa. Jadi SK Bapak datang dari Allah, lalu alam ini bukan warisan tetapi adalah titipan. Kalau titipan itu mungkin mengandung rasa syukur ya. Lah yang isinya bukan hanya memakai tetapi memelihara. Beda. Ya. Pak, jadi kalau paham saya nih ya. Ya, ya jadi ya. Kalau warisan dengan titipan beda. Beda. Bagaimana? Kalau warisan begitu saya mau ambil, mau habis, mau untung, mau rugi, bodo amat bahasa saya. Ya. Tapi kalau titipan punya tanggung jawab. Iya, iya. Kalau laut ini sekarang harus ada ikannya, sungai bening, anak cucu kita gua harus. Yeah. Kalau kita punya hutan, 17 turunan hutan itu harus ada, itu bagian kehidupan ini. Yeah. Makanya membangun ini jangan karena untung, jadi kearifan. Hmm. Yeah. Kalau Bapak melihat pembangunan di Indonesia ini salah. Salah, salah. Wah, luar biasa. Saya tegas salah. Iya, iya. Bagaimana? Karena cari untung. Karena untung. Akibatnya ini yang kita sekarang ini kita kan paling musuh utama kan kemiskinan. Iya. Kalau kita arif, jangan mungkin saya anak sekolah juga mungkin kagak bayar pokok-pokoknya. Betul, betul. Itu pahaman betul. Saya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, tolong aja pikirin orang-orang yang dengar ocehan kita dengan ibu nih pagi ini. Iya, gitu. Iya, iya. Ya, ibu mau mengomentari ini bahwa ibadah, tanggung jawab, bukan warisan, tetapi titipan, pembangunan, hanya cari keuntungan, seharusnya pembangunan ya, itu mensejahterakan. Silakan. Ya, saya setuju banget ya dengan apa yang diutarakan oleh Bapak hebat ini. Saya bilang Bapak hebat aja deh. Iya, iya. Mungkin kita berdua subhanallah, ya, subhanallah ya. Ya. Kita berdua saya pikir sepakat kayaknya hanyalah bagian kecil ya, Pak ya. Iya, iya. Dari mungkin masih banyak di luar sana orang-orang yang memang dalam proses mencerdaskan bangsa, kurang lebih seperti itu ya. Saya pikir Pak Arif ya sebagai pendidik mungkin jauh lebih mampu menjelaskan ya. Yeah. Kalau kami mungkin hanya otodidak ya Pak ya, setuju ya Pak ya. Iya, iya. Tapi cuman, berusaha bergerak untuk arah sana. Kita seimbang ketemu Pak Arif di atas, kita di bawah. Bapak bagian susukannya, yeah, saya bagian tapi, yang lainnya. Tapi terus terang saja, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, tentang ini bukan warisan tetapi titipan, mau di atas mau di bawah sama saja. Iya. Nah, itu ruhnya kan, itu intinya di situ sebetulnya, bahwa kita membangun ini bukan untuk mencari keuntungan, iya, tetapi untuk mencari itu adalah suatu ibadah. Dan keuntungan itu nanti dengan sendirinya datang sendiri kan, iya, kepada anak keturunan kita. Iya. Itu tadi beberapa masuk lagi ini satu telepon ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Dan saya Pak Samsudin ya Pak Arif. Pak Samsudin silakan. Iya, saya kebetulan saya lihat aktif di TVRI ini dengan Bu Elis ini, kawan seperjuangan saya nih, Bu. Ah, Bu Elis. Oh iya. Selamat sudin. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kumaha damang? Alhamdulillah. Iya, nih perkenalkan ke Warif Palangkali saya mantan anak jalanan ini. Ah. Iya. Ah, iya. Ini kebetulan dengan istri saya ini. Iya, iya. Kebetulan ada kawannya tuh katanya di TV dibilang gitu. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Wah, gini saya sangat-sangat mendukung, Pak, dengan program yang diadakan oleh Bu Elis, karena ini satu perjuangan dengan saya. Kalau mesti dijelaskan, saya mantan anak jalanan, Bu Elis ya mantan-mantan gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, latar belakangnya. Kebetulan kami waktu itu tanggal 3 Desember tampil sama-sama bintang tamu di Perdanom, kalau tidak salah itu saja Perdanom. Iya. Acara, apa tuh? Hikmah pagi, kalau salah. Kangsang ya. Ya nih. Ya betul ya. Kalau sama-sama pengalamannya, mohon maaf. Kalau sama-sama pengalamannya, sebetulnya apa yang menjadi inti untuk supaya kita mau melihat ke bawah dan membangun yang di bawah ini supaya menjadi orang-orang yang bermartabat, yang akhirnya anak jalanan menjadi seperti seorang bapak ini. Bagaimana, Pak? Begini, Pak. Alhamdulillah saya waktu itu pembina anak jalanan sejak bertabik. Oh. Sebelum ada yang lain-lain, sebelum ada rumah singgah bahkan, Pak. Itu kebetulan di Istiqlal ada pesantren kilat anak jalanan setiap bulan Ramadan, setiap bulan seminggu sekali itu kami adakan. Iya. Yeah. Dan itu kami pembinanya. Dan alhamdulillah kami ini sekarang sudah mempunyai yayasan sendiri, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, cuman dari latar anak kejalanan mempunyai yayasan Latansa, itu kaum duafa khusus yatim piatu dan buta huruf Al-Qur'an khusus ibu-ibu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Itu. Terima kasih. Jadi Bapak ini hanya bagi pengalaman dengan kita, ya, terima kasih. Nah, ya, barangkali ini salah contoh kami sangat respon kepada pendidik-pendidik yang peduli terhadap kaum duafa maupun yang lain-lainnya, Pak. Ya, ya. Jadi kita mengharapkan dukungan-dukungan segala hal apapun yang kami butuhkan. Betul, betul. Karena kami pekerja sosial yang toh tidak ada yang dikasih honor oleh siapapun. Ya, ini, seperti yang dikatakan oleh Mang Idin, sebab SK-nya datang dari Allah, dari langit, mungkin dari langit itu maksudnya dari atas, maka tentu pendapatan Bapak juga didatangkan oleh Allah dari tempat yang kita tidak duga-duga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memang betul para pemirsa, kalau orang itu beramal dengan baik, maka insya Allah rezeki itu bukan gaji, bukan uang transport atau apapun, tetapi yang kita amalkan akan mendatangkan rezeki dari tempat yang kita tidak duga-duga. Demikianlah, ya. Silakan, mungkin ada komentar dari Ibu Elis, silakan, yang tadi teman kita, Pak Sam. Ya, jadi pada intinya ketika kita berkegiatan apapun yang adalah intinya membantu orang-orang ya, pada umumnya emang masih banyak orang emang profit oriented, Pak Arief. Itu profit oriented kalau yang hasil pengamatan saya ya. Apapun jenisnya gitu. Maaf saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang-orang yang memang bergerak di bidang hal yang masih seperti ini, seperti ini. Mungkin, tapi mungkin di luar sana masih banyak orang-orang seperti Bapak ini. Mungkin kita belum ketemu aja ya, Pak Arief. Betul, betul. Saya juga alhamdulillah dipertemukan oleh TVRI sampai nyambung kepada orang-orang yang lainnya. Jadi pada intinya ketika kita memposisikan sesuatu itu dengan ikhlas, jadi enak, Pak Arief ya. Jadi saya juga menghimbau kepada orang-orang yang mungkin merasa dirinya berkelebihan dalam hal materi pun, Pak Arief ya. Ya tolonglah, minimal membantu orang-orang yang seputar dekat dia aja, siapa diperhatikan, siapa yang nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah pakai kamera lagi menolong itu ya. Baik, para pemirsa, hamba Allah yang mulia. Kita akan tutup dengan beberapa rangkuman pencerahan, perenungan, percikan datang dari Mang Idin dan Ibu Elis. Hidup ini jangan profit oriented. Boleh mendapatkan keuntungan, tetapi niat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pencerdasan bangsa adalah suatu proses yang harus diawali dengan memproses hati. Sering kita mendengar dari pemerintah bahwa olah itu bukan hanya olah akal, bukan hanya olah rasa, tapi olah hati dan olah raga, dan olah manusia sebagai manusia keutuhannya. Mang Idin tadi mengatakan, pinter saja tidak baik, harus faham. Tetapi apa yang dimaksud? Jadi nilai atau ranking atau unggulan-unggulan yang hanya sifatnya kelihatan pada nilai-nilai saja tidak cukup, tetapi kita harus juga mengembangkan yang disebut pemahaman, yang pengertian dan pengamalan. Harus ada sense of urgency, harus ada kesadaran, aduh ini kesal saya melihat keadaan seperti ini tidak benar. Maka akan timbullah kearifan, kasih sayang. Dari kepahitan itulah muncul kasih sayang. Kita tidak boleh hanya melihat ke atas, kita melihat ke bawah. Banyak menabung di dalam keadaan yang sulit, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, perenungan, percik perenungan membuat kita membangun bangsa ini supaya kokoh. Bangunlah hati supaya tumbuh kesadaran dan kearifan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.